wajahmu terbentang di alam lepas. Gemuruh ombak seakan turut bercita. Padi menguning bagai permadani alam. Terlukis sudah cipta pewarna. Yeah.